Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-93 dari surat Al-Maidah juz yang ke-7. Kita lihat barakallahu fikum, qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat thumma ttaqaw wa amanu thumma ttaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Artinya, tidak ada dosa bagi segenap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal-amal saleh terhadap apa yang dulu pernah mereka minum sebelum datang pengharaman. Minum apa? Khamer. Minum khamer, makan dari hasil perjudian, sebelum datang pengharaman mereka enggak dapat dosa. Karena belum ada hukumnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian kita lihat sini, kapan itu tidak berdosa? Idza mattaqau, kalau seandainya mereka bertakwa. Nah, setelah datang pengharaman harus menghindari. Nah, barakallahu fikum, bukan malah justru tetap melanggar. Dan beramal amal shalih, amil shalihat, tsumma taqau, kemudian bertakwa, wa amanu, dan beriman, tsumma taqau, kemudian bertakwa, wa ahsanu, dan berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, laisa 'alal mu'minina alladziina syaribu al-khamra qabla tahrimiha ismun fi dzalik. Tidak ada bagi orang-orang mukminin yang mereka minum khamr sebelum pengharaman dosa. Paham ya? Maksudnya mereka tidak berdosa, tidak ada berdosa. Karena apa? Minumnya sebelum pengharaman. Idza taraquha wattaqau sukhtallah, apabila mereka meninggalkannya dan bertakwa, berhati-hati terhadap kemurkaan Allah Ta'ala, wa amanu bih, dan mereka beriman dengannya, wa qaddamu al-a'mal as-salihata allati tadullu 'ala imanihim wa raghbatihim fi ridwanillahi ta'ala 'anhum, dan mereka mempersembahkan, mereka menyodorkan, mereka melakukan amalan-amalan saleh yang menunjukkan atas imannya mereka dan keinginan mereka untuk mendapatkan apa? Keridhaan Allah Ta'ala. Tsummazdadu bidzalik, kemudian semakin bertambah dengan sebab keimanan tersebut, muraqabatan lillahi azza wa jalla, imanan bih. Semakin bertambah merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dan semakin bertambah beriman dengannya. Hatta asbahu min yaqinihim ya'buduna, hingga menjadilah mereka dikarenakan yakinnya mereka ya'budunah, mereka menyembah Allah Ta'ala, wa ka'annahum yarawnah, seakan-akan mereka melihatnya. Ini namanya apa? Al-muraqabah. Namanya al-ihsan. Sudah kita lewati rukunnya hanya satu, anta'budullah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak mampu melihatnya, pastikan Allah Ta'ala melihatmu. Naam. Kita lihat lagi, wa inna Allah Ta'ala yuhibbul ladina ballaghu darajatal ihsan hatta asbaha imanuhum bil ghaib kal musyahadah. Masyaallah. Dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang mereka mencapai derajat ihsan. Ihsan derajat paling tinggi ya, Islam, iman, ihsan. Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang mencapai derajat ihsan, hingga apa? Hingga menjadilah iman mereka bil ghaib, terhadap alam ghaib, kal musyahadah, seakan-akan dia menyaksikan langsung. Ini jarang sekali orang bisa ya. Maksudnya beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan dia melihat Allah Ta'ala, bukan dipaksakan untuk melihat ya. Maksudnya itu merasa diawasi, sehingga ibadahnya fokus, serius, dan juga tuma'ninah. Itu jarang sekali. Nah, kita lihat sini ayat yang selanjutnya, 100, ayat yang ke-94. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullahu bisyai'in minas sayyid tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dhalik falahu 'adzabun alim. Ayat ini berkaitan masalah larangan berburu. Ujian, terkadang orang lagi ihram, banyak binatang buruan situ yang bisa kita ambil dengan tangan kita, bisa dengan tombak-tombak kita. Nah, diuji. Kenapa diuji? Enggak boleh. Ketika lagi ihram enggak boleh berburu. Nah, kalau dia melanggar nanti bayar denda. Kita lihat biar tambah jelas. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah Ta'ala akan menguji kalian dengan sesuatu minas soid berupa binatang atau hewan buruan. Tanaruhu yang kalian secara mudah mendapatkannya. Aidikum dengan tangan-tangan kalian. Warimahuhum dengan tombak-tombak kalian. Tujuannya apa? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Tujuannya agar Allah Ta'ala semakin tahu siapa di antara hamba-hamba tersebut yang takut terhadap perkara ghaib. Karena apa? Allah Ta'ala kan barakallahu fikum melihat dan apa yang mereka lakukan. Tapi mereka enggak melihat Allah Ta'ala. Nah, menguji mereka. Bagaimana kalau nah, diuji dengan apa? Dipermudah binatang-binatang atau hewan-hewan buruan di hadapannya dalam keadaan ihram. Mampu enggak dia menahan itu? Menahan untuk tidak berburu gitu ya. Itu ujiannya. Kita lihat. Famanittada ba'da dzalik falahu 'adzabun alim. Maka barang siapa yang melampaui batas, melampaui batas dalam keadaan ihram kok nekat tetap berburu, maka dia mendapatkan azab yang pedih. Qala al-mufassirun asbahumullah, kita lihat apa yang disampaikan oleh ahli tafsir asbahumullah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu. Wahai orang-orang yang jujur imannya kepada Allah dan Rasulnya, wa amilu bisyar'i, dan orang-orang yang beramal dengan syariatnya, la yabluwannakumullahu bisyai'in min saydil bar. Sungguh Allah Ta'ala akan menguji kalian dengan sesuatu berupa hewan buruan, hewan darat ya, hewan buruan, buruan darat. Yaqtaribu minkum, yang justru mendekat dari kalian. Ala gharil mu'tad, tidak seperti biasanya. Haitsu tastati'una akhda sigharihi bi ghairi silah wa akhda kibarihi bi silah. Saking mudahnya itu, kalian tuh mampu mengambil hewan buruan tersebut yang kecilnya tanpa apa? Tanpa pakai senjata. Dan bisa mengambil yang besarnya dengan senjata. Ujian. Posisi lagi ihram diuji seperti itu. Kalau dia nekat berburu kena apa? Hukuman. Nah, barakallahu fiikum, membayar apa? Membayar 6 denda. Nah, kita lihat di sini. Liya'lamallaha 'ilman dhahiran lil khalqi, agar Allah Ta'ala semakin tahu dengan pengetahuan yang nampak lil khalqi terhadap makhluk-makhluknya, alladzina yakhafuna rabbahum bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka takut terhadap Rabb mereka. Nah, barakallahu fiikum, takut apa? Terhadap perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah apa? Tetapkan nanti kalau seandainya melanggar. Paham ya? Mereka takut terhadap apa? Rabb mereka dengan apa? Dengan alam ghaib. Nah, karena apa? Enggak nampak gitu loh ya. Nah, mereka mau enggak untuk melaksanakan atau na barakallahu fikum tidak melanggar syariat yang Allah telah tetapkan. Liyakinihim, dikarenakan yakinnya mereka bikamani ilmih bihim, karena sempurnanya pengetahuan Allah Ta'ala terhadap mereka. Paham itu ya? Wa dzalika biimsakihim ini anisoid, yaitu dengan cara pengujiannya, dengan melihat mereka biimsakihim, menahan mereka, menahan anisoid untuk tidak berburu. Kapan itu? Ketika lagi ihram. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka apakah mereka berburu atau tidak. Paham ya? Nah, ketika lagi ihram itu enggak boleh berburu. Posisi hewannya ini dekat. Dan kalaupun diambil tanpa senjata pun bisa gitu ya. Walaupun dengan senjata pun bisa juga. Tapi itu ujian. Kalau dia melanggar nanti ada hukumannya. Kita lihat. Wa hum muhrimun, ya kan? Wa dzalika bi imsakihim anissayd wa hum muhrimun. Yang demikian itu dengan perbuatan mereka menahan dari binatang buruan dalam keadaan mereka ihram. Faman tajawaza wa haddahu ba'da hadzal bayan, maka barang siapa yang melampaui batasan, melanggar batasan setelah penjelasan ini, fa aqdama 'ala sayyid, namun justru malah dia nekat untuk berburu, wa huwa muhrim, dalam keadaan dia ihram, fa innahu yastahiqul 'adzab asy-syadid, maka orang tersebut berhak mendapatkan azab yang pedih karena nekat. Paham ya? Sudah dilarang malah memberanikan diri untuk berburu. Allah musta'an. Seharusnya sabar kan? Seharusnya sabar. Kita lihat ayat yang 95 itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ini nas khusus yang apa mengenai larangan berburu dalam keadaan ihram. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh binatang atau hewan buruan dalam keadaan kalian ihram. Kecuali apa? Kecuali yang dikenal dengan al-fawasik al-khams. Lima hewan fasik. Yuktalna fil hil wal haram. Lima hewan fasik itu boleh dibunuh ketika di luar haram atau di tanah haram. Walaupun dia dalam keadaan ihram atau tidak, kalau lima binatang, lima hewan fasik tersebut boleh dibunuh. Namanya khamsul fawasik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, khamsul fawasik atau fawasikul khams, lima hewan fasik, yuktalna fil hil wal haram. Boleh dibunuh di tanah haram atau di luar. Apa itu? Pertama, al-hada'ah, rajawali. Paham ya? Ini rajawali, burung yang besar itu yang suka memangsa ayam atau semisalnya, rajawali juga termasuk diperbolehkan atau dibunuh karena mengganggu biasanya. Kemudian yang kedua, nah barakallahu fikum, disebutkan riwayat ghurab, gagak. Paham ya? Itu juga. Yang ketiga, al-kalbu al-aqur, yaitu anjing yang galak atau anjing gila. Yang lepas dari kontrolannya, jadi galak sekali, ngejar atau yang semisal ganggu. Kemudian yang keempat, al-aqrab kalajengking. Paham ya? Kalajengking. Kemudian yang kelima adalah al-faritikus. Paham ya? Rajawali, burung gagak, kemudian anjing gila itu anjing galak yang terlepas dari kontrolannya, maksudnya itu ngamuk, suka buru orang atau nyakitin orang, ya kan? Suka gigit orang, ngejar orang, nah itu seperti itu. Kemudian apa tadi? Tikus, fa'roh, tikus, kemudian akrab kalajengking. Dalam riwayat yang lain apa? Al-hayyah, ular. Itu boleh dibunuh. Paham ya? Walaupun ihram boleh dibunuh. Karena apa? Posisinya apa? Dikhawatirkan mengganggu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Kenapa dinamakan hewan fasik? Kenapa kira-kira? Karena dinamakan hewan fasik karena sukanya merusak. Tikus, anda tahu tikus? Tikus itu mau tikus yang besar atau kecil itu kalau biasanya keberadaannya itu tetap di situ merusak. Baju terkadang sobek-sobek dimakan tikus. Ya enggak? Kaki pun terkadang luka-luka di bagian tungkak itu, bagian apa? Tumit itu kadang juga digigit tikus juga. Paham ya? Kalau zaman dahulu seperti itu, zaman sekarang mungkin karena sudah tikusnya sudah apa makmur, sekarang jarang sekali tikus gigit manusia. Paham ya? Kalau zaman dulu banyak orang cerita itu ya, sampai kakinya pun apa digigit tikus kalau tidur misalkan. Paham ya? Intinya apa? Ganggu. Kemudian tikus-tikus yang besar-besar itu yang biasanya antum melihat di pinggir jalan pada mati, itu juga ganggu itu. Paham ya? Kadang mencuri makanan, kadang masuk ke wajan. Allah musta'an seperti itu, nam. Kemudian ular juga mengganggu. Paham ya? Nah, kemudian anjing gila tadi itu juga mengganggu karena ngejar orang. Ngejar telah tertangkap di gigi tempat dia. Paham ya? Nah, rajawani atau yang semisalnya juga termasuk nah mengganggu hewan-hewan atau binatang ternak, ayam atau semisalnya. Nah, kita lihat lagi. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlim minkum hadiyan balighal ka'bah. Satu, barang siapa yang membunuh di antara kalian membunuh binatang atau hewan buruan tadi dalam keadaan ihram nih ya, maka kalau membunuhnya dengan sengaja muta'ammidan fajaza'un, balasannya na barakallahu fikum mislu ma qatala minan na'am, balasannya dia itu nanti harus apa? Harus menyembelih binatang yang senilai dengan apa? Binatang yang dia bunuh, hewan buruan, binatang buruan tadi itu. Paham ya? Kalau dia misalkan bunuh 6 unta atau bunuh yang semisalnya, berarti nanti dendanya itu semisal dengan apa? Hewan yang dia bunuh, seharga dengan itu. Disembelih, dibawa kemana? Balighul Ka'bah, dibawa ke tanah haram untuk dibagikan orang-orang fuqara. Paham ya? Kalau zaman sekarang mungkin sudah banyak orang jual namanya al-hadiyu, yaitu hewan-hewan yang persiapan untuk denda sudah banyak sekarang. Ya, kalau zaman saat itu mungkin dari rumahnya bawa gitu loh ya. Bawa kambing atau yang semisalnya, kalau zaman sekarang kan sudah banyak ya yang jualan di sana sehingga terkadang tinggal beli berapa rial gitu, beli udah bayar denda. Ngambar kalau fi kumbayar apa? Kafarahnya tadi. Nah, kita lihat sini. Fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am, ya kan, balasannya adalah seperti apa yang dia bunuh berupa apa? Hewan tadi itu. Ya, kalau dia bunuh hewan besar ya harganya berapa, nilainya berapa, dibelikan apa? Nah, barakallahu fikum, nah, hewan yang lain untuk apa? Disembelih, hasil sembelian ini dibagikan ke orang-orang fukara penduduk Mekah. Paham ya? Itu haram. Kita lihat sini. Tapi dengan catatan apa? Yahkumu bihi dawa adlim minkum. Tapi dengan catatan, dengan keputusan dua orang yang adil di antara kalian. Paham ya? Diputuskan bukan la ifrat wala tafrit. Hadiyan balighu Ka'bah dibawa ke haram untuk dibagikan kepada orang-orang fuqara. Satu, kedua, au kafaratun ta'amu masakin, atau membayar kafarah, memberi makan apa? Memberi makan orang-orang miskin senilai dengan apa? Senilai dengan binatang atau hewan yang dia bunuh tadi itu. Paham ya? Setiap harinya nisfu sa', setengah sa'. Setengah sa' berarti berapa mud? Dua mud ya. Satu sa' kan empat mud, empat raupan gini. Paham ya? Kalau setengah sa' berarti dua mud. Paham ya? Nah, itu. Jangan sampai keliru, jangan sampai lupa ya. Satu sa' berapa mud, Husain? Empat mud. Berarti kalau setengah sa' dua mud, dua raupan. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum au adl nam au adlu dzalik, apa yang bisa menggantikan, yaitu fasiyaman, puasa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, puasa berapa hari? Puasa sesuai kadar ketika sesuai kadar ketika dia memberikan apa? Makan orang miskin. Kalau misalnya 10 hari ya dia puasanya 10 hari. Paham ya? Diperhatikan ketika dia menggantikan, kan dia awal mulanya harus mendatangkan apa? Sesembelian yang senilai dengan apa? Binatang atau hewan yang dia bunuh tadi itu. Kalau enggak mampu, memberi makan apa? Memberi makan orang-orang miskin. Nah, barakallahu fikum, yang makanan tersebut dinilai juga dengan seharga apa? Seharga hewan yang dia bunuh tadi itu. Kalau enggak mampu puasa. Ya, puasa. Nah, barakallahu fikum, dengan apa? Dengan hari-hari yang nah, ketika dia memberi makan orang miskin tadi karena dia enggak mampu, akhirnya larinya ke puasa. Kalau misalkan sampai 10 hari ya berarti puasanya 10 hari. Seperti itu. Kita lihat liyadzuqa wabala amri, agar merasakan akibat perbuatan jelek dia. Afallahu amma salaf, Allah Ta'ala mengampuni nah perkara-perkara yang telah lalu yang belum sebelum datang apa pengharaman. Berburu enggak masalah sebelum datang pengharaman. Wa man ada, dan barang siapa yang mengulangi setelah pengharaman, fayantakimullahu minhu, maka Allah Ta'ala menghukum. Wallahu azizun intiqam. Sedangkan Allah Ta'ala adalah zat yang maha perkasa dan memiliki hukuman yang sangat kuat. Qala al-mufassiruna sabahumullah. Perhatikan tafsirannya itu. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyari'ihi. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya. La taqtulu saydal bar. Jangan kalian membunuh nan hewan darat. Maksudnya hewan darat, hewan buruan darat ya. Wa antum muhrimun bihajjin aw umrah. Dalam keadaan kalian ihram, baik haji atau umrah. Paham ya? Hasan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi haji atau umrah enggak boleh berburu. Au kuntum dakhilal haram, atau kalian dalam keadaan di dalam apa? Di dalam haram, di dalam tanah haram. Wa man qatala ayyan naw'in min saydil bar, dan barang siapa yang membunuh jenis apapun binatang buruan atau hewan buruan darat tadi, nam muta'amidan dalam keadaan sengaja, fa jazaa'u dzalik, perhatikan ini balasannya ini, maka balasannya terhadap perbuatan tersebut, an yadbah mithla dzalika shayt min bahimatil an'am, hendaknya dia menyembelih seperti apa? Seperti hewan buruan yang dia bunuh tadi itu, berupa apa? Binatang ternak, al ibil, unta, awil baqar, sapi, awil ghanam atau kambing. Paham ya? Kapan itu melakukannya? Ba'da an yuqaddirahu isnani adlan, setelah ditentukan, diputuskan oleh dua orang yang adil. Paham ya? Dinilai dulu berapa kadarnya. Nah, seharga yang mana? Wa an yuhdiyahu li fuqara'il haram, setelah disembelih hewan tadi, hewan sembelian tadi itu dagingnya dibagikan, dihadiahkan untuk orang-orang fuqara haram. Paham ya? Seperti itu. Mahum insyaallah, Isa. Ewa na'am. Alhamdulillah. Mahfum? Ewa. Kita lihat sini. Au an yasharya biqimati mislih ta'aman. Atau kalau enggak mampu, boleh. Atau dengan cara yang lainnya, dengan cara yang lain boleh. Yaitu apa? An yasharya, dia membeli biqimati mislih, dengan seharga hewan yang dia bunuh tadi itu. Dibelikan apa? Ta'aman, makanan. Yuhdihi lil fuqara al haram, untuk dibagikan kepada orang-orang fuqara haram. Likulli miskin nisfu sha', ya kan? Setiap satu orang miskin berapa? Nisfu sha', setengah sha'. Setengah sha' itu berapa? Mud tadi, Ahmad? Dua mud. Kalau satu sha' empat mud. Naam. Apa kata beliau? Au yasum badalan min dzalik, atau puasa sebagai pengganti memberi makan tadi itu, badalan min dzalik yauman an kulli nisfu sha'. Sebagai pengganti apa? Setiap harinya setengah sok tadi min dzalika ta'am, makanan yang seharusnya dibagikan kepada orang-orang fuqara tadi. Kalau maksudnya kalau dia enggak pakai membagikan makanan diganti dengan puasa gitu loh. Kalau ternyata nilai kadar hewannya itu dibelikan makanan setiap harinya memberikan ini sok setengah sok sampai habis 10 hari, berarti dia nanti puasa 10 hari. Enggak usah ngasih makan orang miskin tapi puasa 10 hari. Paham ya seperti itu. Nah, kita lihat sini. Faradallahu alaihi hadzal jazaa, Allah telah mewajibkan balasan ini liyulqa bi ijabil jazaa, agar ditetapkan apa? Nah, untuk menetapkan atau untuk di nah, disampaikan bi ijabil jazaa dengan wajibnya balasan tersebut al-madzkur yang disebutkan akibat fi'lih sebagai bentuk nah barakallahu fikum akibat daripada perbuatannya. Walladzina waqa'u fi syai'in min dzalika qabla tahrim, adapun orang-orang yang terjatuh dalam perkara tersebut sebelum pengharaman, fa innallaha ta'ala qad 'afa 'anhum, maka sungguh Allah Ta'ala telah memaafkan mereka. Wa man 'ada ilal mukhalafah muta'ammidan ba'da tahrim, dan barang siapa yang menyengaja mengulangi, menyelisihi dalam keadaan sengaja setelah pengharaman, fa innahu mu'arradun lintiqamillahi minhu, maka sungguh orang tersebut menghadang, sungguh dia telah menghadang, sungguh dia telah mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham belum? Seperti itu. Naam, karena arradu yu'arridu itu maksudnya itu dia malah menghadang gitu, menghadang, menjerumuskan dirinya gitu ya kepada apa? Hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu haram malah dia nekat misalkan. Wallahu ta'ala azizun qawiyyun mani'un fi sultanih. Sedangkan Allah Ta'ala adalah zat yang maha perkasa, zat yang maha kuat di dalam kekuasaannya. Wa min izzatihi, dan termasuk bentuk kemuliaan Allah Ta'ala atau bentuk nah, keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, annahu yantaqim mimman 'asahu idza arad, bahwasanya Allah Ta'ala menghukum siapapun yang bermaksiat kepadanya apabila Allah Ta'ala menginginkan. La yamna'uhu min dzalikal mani', tidak ada satu orang pun yang menghalang-halangi perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kalau lagi melakukan ritual umrah atau haji, jangan berburu. Selesaikan dulu sampai selesai, sampai tahallul, setelah itu silahkan. Kalau nekat berburu setelah datang pengharaman, maka apa tadi? Maka yang pertama, dia harus apa? Menyembelih hewan sembelian yang senilai dengan apa? Hewan yang dia bunuh tadi ya. Kemudian kalaupun enggak bisa, maka dia memberikan makan kepada orang miskin senilai dengan apa? Seharga dengan binatang yang dia bunuh tadi itu. Setiap harinya berapa? Nisfu sha', setengah sha'. Kalau itu enggak mau menggunakan itu puasa. Puasa sesuai dengan kadar apa? 6 hari-hari ketika dia memberikan apa? Memberikan makan orang miskin tadi. Kalau misalkan taruhlah 6 dengan seharga binatang, seharga hewan itu ditempuh dalam waktu 20 hari, setiap harinya nisfu sha', nisfu sha', nisfu sha', paham ya? Setengah sha', setengah sha', sama 20 hari, berarti kalau menggantikan puasa, puasa 20 hari. Seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahi rabbil alamin.